Apakah sholat selain di masjid atau di rumah dengan berjamaah pahalanya juga mendapat 27. Asal hukum sholat jamaah di masjid. Pembahasan ini sudah kita jelaskan pada saat kita menjelaskan tentang sholatul jamaah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah apabila sholat berjamaah itu dikerjakan di masjid. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalatu ar-rajuli fi masjidihi." Naam, shalatu ar-rajuli fil jama'ati tud'afu 'ala salatihi fi baitihi aw fi suqihi 25 dhi'fa. Salatnya seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya dari sholatnya dia di rumahnya atau di pasarnya. 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 27. Maka perhatikan dalam hadis ini. Disebutkan sholatnya seorang secara berjamaah. Itu dilipat gandakan pahalanya dari sholatnya dia di pasar atau di rumahnya. Berarti yang dimaksud sholat berjamaah di situ adalah di masjid, bukan di rumah. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang laki yang punya kemampuan, tidak ada halangan sama sekali untuk menghadiri salatul jamaah di masjid lalu dia meninggalkannya.